aib dan kekurangan, seakan-akan engkau diciptakan menurut selera dan kehendakmu. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu al-arifin billah, mereka memandang akbarun ni'mah fid dunya ba'dal iman ru'yatun nabi ya Allah. Paling besarnya nikmat di dunia setelah iman adalah bertemu dengan Rasulullah secara ya Allah. Kama anna akbaran ni'mah fil akhirah ru'yatullah fil jannah. Sebagaimana paling besarnya nikmat nanti di akhirat ketika manusia bertemu dengan Allah dalam keadaan ridha nanti ada di surga. Bagi orang-orang yang telah menemui Rasulullah dalam keadaan beriman dan cinta, maka mereka tidak mungkin akan lebih menilai selain Nabi lebih berharga, lebih istimewa. Karena sudah tampak pada diri Nabi segala kebaikan, segala kemuliaan, segala kesempurnaan. Disitulah para sahabat Rasulullah, mereka harapannya satu, jangan sampai berpisah dari Nabi sampai akhirat, selalu bersama dengan Nabi. Sebagaimana keadaan Sauban Maula Rasulullah yang setiap saatnya dalam keadaan sedih, dirundung dengan kesusahan, bukan karena kematian, bukan karena kekurangan harta, tetapi kekhawatiran nanti di akhirat tidak dapat bertemu dengan Rasulullah dan berkumpul dengan Rasulullah kembali. Sehingga teguran dari Nabi langsung kepada Sauban. Wahai Sauban, apa gerangan yang membuat engkau semakin kurus, semakin pucat? Maka Sauban berkata, aku orang yang cinta kepadamu ya Rasul, tidak berpisah dari kamu sebentar kecuali aku rindu ingin bertemu denganmu kembali di atas dunia. Kapan aku rindu, maka aku mendatangi masjid, akan selalu bertemu denganmu. Tapi yang aku khawatirkan nanti di akhirat, kalaupun aku dimasukkan surga, tentunya surga Anda tidak sama dengan surgaku. Apalagi jika aku dipisah, aku harus masuk neraka. Engkau Rasulullah yang pasti tidak akan disentuh oleh neraka. Cinta yang membuat Sauban dalam keadaan sedih dan susah. Akhirnya, belum Nabi menjawab, Jibril membawa wahyu jawaban daripada Allah. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasul, cinta kepada Allah dan Rasul, maka bakal nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat daripada para nabi dan para rasul, orang-orang yang mati syahid dan para aulia salihin. Maka legalah hati Sauban karena masih ada harapan untuk bisa bertemu dan berkumpul dengan yang dicintainya selalu, yaitu Muhammad Rasulullah. Begitulah para sahabat Nabi. Hingga di antara mereka, setelah bertemu dengan Nabi dan Kemudian Nabi meninggal dunia, dihabarkan kepadanya Rasul meninggal dunia. Maka seketika itu memohon kepada Allah, Allahumma azhib anni basari kaila ara ba'dal yom ghaira habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kata dia, butakan mataku saat ini sehingga setelah ini aku tidak melihat setelah kekasihku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menginginkan akhir pandangannya melihat Nabi dan tidak melihat yang lainnya, tidak kagum dengan yang lainnya, tidak terbujur dengan yang lainnya. Itulah orang-orang yang telah menemui Rasulullah dan mengetahui nilai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang tidak menemui Nabi tetapi cinta kepada Rasulullah, mereka juga menjadikan zikrun Nabi, ceritanya Nabi, mengingat Nabi, sebutan Nabi adalah obat kerinduan hatinya. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi Sahib Al-Maulid, "Idza maristu fa kana dzikru Qur'an ihla." Kalau aku sakit, bukan karena aku ini orang yang punya penyakit, tapi itu sakit karena rinduku dan cintaku kepada Rasulullah. Maka obatnya bukan pil dan jamu, tapi ceritakan kekasihku, sebutlah kekasihku Muhammad Rasulullah, maka itu akan menjadi obat bagiku. Allah Akbar. Tanazzah bi dzatihi wa ma'anihi. Tanazzah bi dzatihi wa ma'anihi istima'an. In azza minhu istila'u. Kamu boleh merasa bersuka, berbahagia dengan cara mendengarkan sifatnya, zatnya, jika memang kamu tidak bisa nampak dengan jelas. Idza fata ainaka ru'yatuhu fala tafutu udhunuka istima'a awsafih. Kalau memang mata kamu tidak bisa menikmati memandang Rasulullah secara langsung, maka jangan sampai telinga kamu juga tidak bisa merasakan nikmat mendengarkan sifat-sifat Nabi Muhammad. Maulid, burda, qasidah, salawat, itu adalah satu kenikmatan bagi orang yang cinta kepada Nabi. Memang kita tidak ditakdir oleh Allah bisa menikmati dengan memandang keindahan wajah Nabi Muhammad, tapi minimal kita bisa menikmati dengan mendengarkan cerita sifat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza fatani qurbul ahibbati wal ikhaf fa fi dhikrihim qursun li wahshati khatiri. Kalau memang sudah tidak ada kesempatan bagi kita untuk bertemu dengan Nabi di atas dunia ini, memang Allah tidak takdirkan itu semuanya karena Allah menghidupkan kita di akhir zaman, minimal dengan ceritanya Rasulullah akan menjadi pelepur daripada kerinduan hati kita. Fa'illam yusibha wabilun sayyibun nada tapi dzikrihim tahya bihi mawat sa'idi. Kalau memang enggak kena hujan yang deras, minimal gerimis itu pun masih ada harapan untuk bisa menghidupkan lagi hati kita. Tapi kalau sudah ru'ya enggak ada, mungkin melihat Nabi enggak bisa, dengarkan sifatnya Nabi, ujian kepada Nabi pun alergi, dari mana akan timbul rasa rindu kepada Rasulullah. Maulid Syama'il, Burda, Sosidah, ini semuanya adalah untuk merangsang supaya kita selalu rindu kepada Nabi. Tahukah anda munculnya mahabbah, munculnya cinta itu karena banyak mendengarkan cerita dengan zikir, maka akan muncul itu al-mahabbah. Dengan mahabbah akan membuahkan nantinya al-mutaba'ah, ikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang cinta tanpa mengenal terlebih dahulu, saudara. Tidak ada. Kenali Nabi supaya cinta tadi itu kuat dalam hati anda. Dan kalau sudah anda cinta dengan Nabi, maka di situ akan mengajak seluruh anggota badan anda mengikuti ajaran dan jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Di sinilah para aulia Allah berusaha untuk meningkatkan mahabbah tadi itu dengan selalu mendengarkan cerita-cerita dan menyebut-nyebut Rasulullah, memperbanyak salawat kepada Nabi, sehingga dia akan merasakan selalu bersama Nabi dimanapun dia berada. Dia akan perhatikan bagaimana ketika dia akan mengenakan pakaiannya, dia akan mengingat mana yang diatur, diajarkan oleh Nabi untuk memakai pakaian. Oh, harus mendahulukan yang kanan. Oh, harus membaca doa. Ketika dia bahkan masuk ke kamar mandi pun, dia akan mengingat mana yang diatur dan diajarkan oleh Nabi. Oh, harus membaca doa terlebih dahulu. Oh, harus mendahulukan yang kiri. Sampai-sampai ketika dia akan kencing dan berak pun, orang yang cinta akan selalu mengingat kepada Nabi Muhammad dan akan mengikuti ajaran Nabi. Itulah hasil mahabbah, akan membuahkan mutaba'ah. Bukan hanya lagu, saudara. Bukan hanya nada. Bukan hanya terbang. Tapi tujuan utamanya adalah maulid ini, burda dan lain-lainnya, merangsang cinta dalam hati kamu. Dari cinta itu akan membuahkan mutaba'ah. Karena itu jangan sampai cukup kita merasa puas dengan majlis yang ada. Demi Allah, ini tidak cukup. Ini tidak cukup. Fakana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rabi an yatakhallafu an rasulillah. Bagaimana perintah perang, perang yang harus manusia itu siap mati, itu pun kita dilarang oleh Allah untuk mundur, untuk menghindar daripada Nabi Muhammad, untuk meninggalkan Nabi Muhammad. Perang ini kita harus ikuti Rasulullah SAW. Kalau sudah jihad diperintahkan demikian, apalagi dalam keadaan damai, dalam keadaan tenang, kita harus lebih mengikuti. Kita harus lebih mengikuti ya Rasulullah SAW. Jangan dipisah diri anda dengan Nabi. Dekatkan selalu Nabi dengan diri anda, dengan selalu mengingatnya, dengan selalu mengikuti jejaknya. Sampai di antara mereka berkata, "Tawghaba anni Rasulullah tarfata 'ain ma'adatu nafsi al-muslimin." Begitu dia selalu mengingat Nabi. Setiap langkah mau pakai sendal, dia harus tahu gimana yang diatur oleh Nabi. Mau makan, dia harus mengamalkan apa yang telah diatur oleh Nabi. Dan itu semuanya sudah diajarkan oleh Nabi. Tapi dia menyatakan, kalau seandainya aku tidak mengingat Rasulullah sekejap mata, maka aku menghitung diriku bukan orang Islam lagi. Saya bisa bayangkan, kita terlalu jauh daripada Nabi. Kita makan kadang-kadang dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Subhanallah, masuk masjid kaki kiri, masuk kamar mandi kaki kanan. Itu sudah diatur oleh Nabi, kenapa enggak kita lakukan? Ainal mahabbah, mana bentuk cinta? Cukup dengan ini. Aturan Nabi tidak diperhatikan lagi, ajaran Nabi tidak diperhatikan lagi sudah. Diceritakan ada Asy-Syaikh Al-Majdud, namanya Al-Majdud namanya. Ketika masih kecil dia tadi itu ngerengek selalu kepada orang tuanya, bukan ngerengek ingin dibelikan makanan atau mainan, tapi ngerengek dia setiap saatnya, pak ingin Madinah pak, Madinah pak, ayo ke Madinah pak. Kaget, Madinah jauh, perlu ongkos banyak, izinkan saya berangkat sendiri pak. Ngawur kamu, kecil masih, di sana nggak ada keluarga, siapa yang akan biara kamu, siapa yang akan merawat kamu. Terus demikian sampai nggak kuat bapaknya. Ini datang tuh ada gurunya, gurunya wali naudzubillah. Aneh anakku guru, ini anak yang diminta ingin ke Madinah, gimana ini? Ada gurunya tanyakan sama itu anak. Kalau jawabannya kepingin sampai ke sana karena ikut-ikutan dengan orang yang lagi haji dan ziarah, maka larang dia. Tapi kalau jawabannya karena rindu dan cinta kepada Nabi, jangan dicegah dia, berarti Nabi yang mengundang dia. Ditanya, nak mau ke Madinah jauh, ada apa? Rindu sama Rasulullah, bah. Pengen dekat dengan Rasulullah, bah. Begitu. Bapak tidak berani menghalangi kamu. Itu berarti kamu akan mendapatkan sesuatu dengan daripada nabimu. Persiapkan sama bapaknya, semuanya. Nah, mungkin ini sudah kita berpisah bukan sementara, dan insya Allah sampai akhir hayat. Satu permintaan bapak. Jangan lupa di akhirat cari bapak. Kalau kamu menjadi orang dekat dengan Nabi, cari bapak kamu. Maka dipeluk anaknya tadi itu, berangkat itu anak. Sampai ada di kota Madinah. Ternyata anak tadi itu merasa bahagia, tidak. Disia-siakan seluruh waktunya di Masjid Nabawi. Selalu berziarah kepada Nabi. Sampai Allah memberikan satu kenikmatan, ru'yatul Nabi ya Allah. Dia bertemu dengan Nabi secara ya Allah. Sehingga bagaimana orang ini mencapai maqam yang tinggi. Beliau berkata, wallahi ma gumtu yaman wala ga'abtu bu'udan illa idha qala li illa hatta qala li Nabi ya haqqi alaika gum wa bihaqqi alaika bu'ud. ولا شربت شرابا ولا اكل ولا اكلت لقمه الا حتى قال للنبي يحق عليك كل واشرب. Demi Allah, aku tidak duduk kemudian aku berdiri kecuali setelah diperintahkan oleh Nabi. Demi aku berdiri kamu, dan aku ketika berdiri aku tidak mau duduk kecuali sudah mendapatkan isyarat dari Nabi, duduklah kamu. Begitu juga makan dan minumku. Anda jangan merasa heran kalau ada orang bisa melihat Nabi. Anda jangan merasa heran, saudara. Banyak orang bisa melihat hantu. Dalam tasawurnya. Sekalipun bukan zatnya, aslinya. Bagaimana Sina Umar bisa melihat malaikat? Itu juga makhluk halus. berupa manusia itu malaikat. Bagaimana juga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Isa yang telah meninggal dunia? Itu ya Allah. Itu bukan mimpi. Jangan heran kalau ada umat Muhammad yang bisa melihat Nabi ya Allah. Dan itu diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Nabi bersabda, "Man ra'ani fil manam, fasayarani fil yaqabah." Siapa orang yang menemui aku, melihat aku dalam mimpi, bakal bertemu aku secara ya Allah terjaga. Jangan diartikan secara terjaga nanti ada di akhirat. Kalau di akhirat walaupun enggak mimpi bisa bertemu dengan Nabi. Itu yang Allah di dunia minimal ketemu dengan Rasulullah ketika di akhir umur. Nabi akan datang untuk membantu dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena itu jangan disia-siakan Anda menjadi umat Muhammad. Anda orang yang sudah cinta dengan Nabi Muhammad. Tingkatkan kualitas cinta Anda ini dengan mengikuti ajaran Nabi. Baca doa-doanya Nabi, baca zikirnya Nabi, pelajari adabnya Nabi, pelajari akhlaknya Nabi, makan nurut dengan aturan yang dibuat oleh Nabi, minum juga demikian, masuk rumah, keluar rumah, semuanya, laksanakan itu semuanya. Sehingga benar-benar mahabbah ini akan membuat Anda dekat dengan Nabi. Dan insya Allah, Allah perkenankan Anda bisa bertemu dengan Nabi dalam keadaan mimpi yang nantinya akan menghasilkan ketemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga ya Allah, dan nantinya insya Allah bersambung sampai di hari kiamat bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan ridha, dan Anda akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Anda menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad dan Anda masuk surga bersama Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Allahumma la tufarriq bainana wa baina habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arbutna bihi rabban la yanhal. Ya Allah, jangan Engkau pisahkan kami dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, lekatkan kami dengan Nabi Muhammad. Dekatkan kami dengan Nabi Muhammad. Eratkan kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kenikmatan bagi kami untuk bisa melihat wajah Nabi Muhammad sekalipun dalam mimpi. Sekalipun dalam mimpi, ya Allah. Ya Allah, kami rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah dijadikan maksiat kami menghalangi kami untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Kami sekarang saat ini dalam majlis yang mulia ini, ya Allah, kami bertobat kepada-Mu. Kami tidak akan mengulangi maksiat lagi kepada-Mu. Kami tidak akan mengulangi perbuatan dosa lagi kepada-Mu. Kami akan menjaga badan kami, seluruh anggota badan kami, daripada melanggar ajaran-ajaran-Mu, ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beri kekuatan kami ya Allah untuk kami menjadi hamba-Mu yang saleh. Beri kekuatan kepada kami ya Allah untuk bisa melaksanakan amal ibadah kepada-Mu. Beri kekuatan kepada kami ya Allah untuk bisa menghindari segala larangan-larangan-Mu. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Ya Allah, ya Allah. Di tahun yang lalu ada daripada orang tua kita dan saudara kita yang pernah hadir di majlis ini dan mereka telah berpulang kepada-Mu. Tahun yang lalu ada di sini Kiai Abdullah bin Ahmad Musyairi. Tahun yang lalu juga ada Akhina Faruq bin Ahmad bin Zahal. Dan sekarang berpulang ke rahmat-Mu. Ya Allah, terima segala amal kebaikan mereka. Jadikan kuburan mereka kuburan surga. Ya Allah, yang hadir di majlis ini, panjangkan usia mereka semuanya. Takdirkan tahun yang akan datang bisa berkumpul dalam majlis yang sama. Dalam keadaan sehat wal afiat. Zahir maupun batin ya Rabbal Alamin. Segala semua yang peduli dengan pondok ini ya Allah, khususnya anak-anak Kiai Abdul Hamid dan keluarganya, Akhina Idris, semoga Allah berikan panjang umur, semoga Allah berikan kekuatan untuk bisa meneruskan perjuangan ayahnya, dan semoga kita semuanya nanti mendapatkan barakah daripada Kiai Abdul Hamid. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Rabbi fanfa'na li barakatihim wa rabbi fanfa'na barakatihim wa ahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatina bidani. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.